fi'il mudhari' pertama yang dijazam disebut fi'il syarti. Fi'il mudhari' kedua yang dijazam disebut jawab. Contoh, in tudzakir tanda. Jika kamu sering belajar, maka kamu akan berhasil. Ini disebut khafun sartin, karena khafun bersifat disepakati oleh para ulama al-Nawawi sebagai apa ini? Huruf. Dia bisa menjelaskan dua fi'il mudhari karena masuk dalam kelompok ma yajzimu fi'laini. Ini fi'il mudhari pertama, tudzakir jazm. Tanda jazmnya menggunakan sukun karena dia adalah fi'il mudhari sharful akhir yang bukan al af'alul qom. Disebut fi'il syarti. Yang mudhari kedua yang jazm tajjaz. Dijazm dengan tanda sukun karena dia adalah fi'il mudhari sharful akhir yang bukan termasuk al-af'alul khamsah. Ini mudhari' yang jazm kedua ini disebut jawabut sa'ti. Ini huruf sa'at, tudzakir fi'il sa'at, tanjab jawab, sa'at, in tudzakir tanjab. Lah, jadi jawazim yang menjadikan dua ilmu Tuhan itu terbaca menjadi empat. Ya, yang pertama ialah kafun fitkipa, sepakat sebagai huruf dan jumlahnya cuma satu, yakni in saja. In disebut kafu syartin. In bisa menjadikan dua ilmu Tuhan. Fi'il mudhari pertama yang jazam disebut fi'il syarat. Fi'il mudhari kedua yang jazam disebut jawab besar. Contohnya in tudzakir tanja. Macam kedua, ismun fitkipah. Bahkan sebagai apa ini? Isim oleh para ulama al-Nahwu. Ini ada 9 macam. Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Ya. Sabar satu persatu. Yang pertama man. Man disebut ismu syartin. Kalau in, kalau man ismu syartin, ismu syarat. Bisa menjadikan dua ilmu dari ilmu dari pertama yang dijazam disebut ismu syartin. Ilmu dari yang kedua yang dijazam disebut jawab syartin. Contoh. Mayudzakir yanjah. Mayudzakir para siapa yang rajin belajar yanjah maka ia akan terhadir. Tapi ini artinya jika ya, kalau mas barang siapa mayu zakir yang tidak barang siapa yang rajin belajar, maka dia akan berhasil. Yang kedua, mas ma disebut ismu syakir. Saya menjadikan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama yang dijazam disebut fi'il syakir. Fi'il mudhari kedua yang dijazam disebut jawab syakir. Contoh mata krok mata kerap paham, boleh pun dosa. Mata kerap paham, apa saja yang kamu baca, paham, maka kamu akan memahami. Mata kerap paham. Apa saja yang kamu baca, kamu akan memahaminya. Yang ketiga, ayun. Ayun disebut ismu syakin. Juga menjelaskan wajib ilmu dzarif. Ilmu dzarif pertama yang jazam disebut fi'il syarti. Ilmu dzarif kedua yang dijazam disebut jawab syarti. Contoh. Ayah kita bin takrak takham. Apa saja kitab yang kamu baca, maka kamu memahaminya, kamu paham. Nah, contoh pertama adalah ilmu dzarif jazam, fi'il syarat, tafham, ilmu dzarif kedua yang jazam, jawab, ayun, ismu, syarat, fi'il syarat. Yang keempat, mata. Mata juga disebut ismu sarfin. Menjadikan uang bil mudhari' tertukarnya bil mudhari' pertama yang jazam disebut bil sarfi, bil mudhari' kedua yang jazam disebut jawab sarfi. Contoh, mata tuzafir tanjan, kata saja engkau berarti belajar, maka engkau akan berhasil. Kata saja engkau rajin belajar, engkau akan hasil. Mata kudafir kanjah. Yang kelima, ayana disebut ismu syarfin. Menjadikan warna ilmu dorek asudahnya. Di ilmu dorek pertama yang jazam disebut ismu syarfin. Fi'il mudhari' kedua yang jazam disebut jawab sarfi. Contoh. Ayyana. Tadhab. Kemanapun engkau pergi, aku pun pergi. Ayyana tadhab. Tadhab. Kemanapun engkau pergi, aku pun pergi. Nah, ayana ismu sarfin. Tadhab fi'il mudhari' pertama yang jazam disebut fi'il sarf. Fi'il mudhari' kedua adhab yang jazam disebut jawab. Semuanya tanda jazam yang berbaik sukun karena termasuk fi'il mudhari' sarfin akhir yang bukan al-af'alul khamisah. Yang keenam, aini nama, ya, ah, aina, aina, oh, aina, ya. Aina nama. Aina. Ya aina. Ya. Aina. Aina na'am. Aina kata ya. Ya. Na'am aina. Aina ismu syartin? Menjelaskan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pertama yang jadi menyebut fi'il syarti, fi'il mudhari' jadi kedua disebut jawab syarti. Biar banyak. Aina ini tersambung dengan ma zaidah. Biasanya ma tersambung dengan ma zaidah sehingga berbunyi aina ma. Ma-nya zaidah. Zaidah apa? Tambahan saja. Contoh. Aina taskun askun dimanapun kamu tinggal, aku pun tinggal. Dimanapun engkau tempat tinggal, aku pun ikut tempat tinggal. Nah, aina ma, aina ismu syartin, ma zaidah, taskun fi'lu syartin, aku jawab saat. Nah, selanjutnya haythuma apa anna ya anna anna disebut ismu syartin. Menjelaskan wa fi'il mudhari. Yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. تعمل أعمل أنا تعمل أعمل bagaimanapun yang engkau kerjakan aku pun akan mengerjakan. Ya. Bagaimanapun, apa yang engkau lakukan, aku akan melakukan. Anna ismu sarfin, menjadumkan dua fi'il mudhari'. Naam, fa'mal, fi'il sara. Akmal, jawab, sara. Dua-duanya tanda jazmnya sukun. Karena termasuk fi'il mudhari' sawfi'ul akhir. Yang bukan al-af'alul khoms. Selanjutnya, hai tuma. Baik. Hai tuma ismu sarfin. Isim syarat menjadikan dua fi'il mudhari. Yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Contoh, hai Umar, dimanapun engkau istiqomah, engkau akan berhenti. Ya, hai tuman bertakim tanjir. Nah, yang berikutnya, kaifama, kaifama ismu sarfin, isim syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari, pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut jawab syarat. Contoh, kaifama aktub taktub bagaimanapun cara aku menulis, maka kamu ikut menulis. Ya, kaifama aktub taktub, bagaimanapun cara aku menulis, kamu harus ikut menulis. Ya, kaifama ismu sarfin dan aktub fi'il syarat, taktub fi'il jawab. Kemudian yang terakhir, iza fisyri khosa, iza hanya berlaku pada sikir saja, dan itu pun doruah saja, karena terpaksa. Nah, sehingga contohnya ya sitir. Contoh. Istalim ma'agna rabbuka bil-ghina wa'idha tusikka khususu fatajammat. Istar merasa cukuplah engkau ma'arna ta'abdu kabirina dengan apa yang Allah memberimu kecukupan, yakni kona'alah ya, merasa cukuplah dengan kekayaan yang Allah berikan kepadamu. Wa idza tusibka khasaratan, jika engkau ditimpa kemiskinan, fatajammal, maka hendaklah engkau tetap mencari harta dengan cara yang baik. Ya? Nah. Jangan menghalalkan segala cara, ya. Ini wa idza tusika, idza di sini ismu sa'in. Menjelaskan dua fi'il mudhari', yang pertama disebut fi'il mudhari' tusika, yang kedua disebut jawaban mutasyabbih. Tapi ini khusus dalam zikir saja. Itu pun karena dorong. Nanti kalau kita dalam sikir, kalau pun bisa, bukan isim syarat. Bukan apa ini? Isim syarat. Nah. Kalau selanjutnya, bagian yang ketiga. Kharfun alal afdol. Dia menurut pendapat yang paling benar. Kharfun al-Asaf disebut orang menurut pendapat yang benar. Nanti ada yang pendapat yang apa ini? Sekarang kalian menyebut kisma ini disebut apa? Kharfun sa'atim al-Asaf. Ada tabel-tabelnya al-Asaf ya. Hikmah disebut khafu sa'atin alal asur. Dia kena kemarin alal asur. Alal asur. Dapat yang paling? Nah. Saya menjelaskan dua fi'il-mudhari'. Yang pertama fi'il besar. Yang kedua disebut jawab mudhari. Contoh ijma. Ijma mudhari. Thank you. Jika orang yang belajar, maka kamu akan nanti. Ijma khatu sa'atim ala nasab tudakir fil sarat tanjah khatu sa'atim. Kemudian yang keempat, mahmah. Mahma disebut ismu sa'atin ala asur. Isim sa'at menurut pendapat yang benar. Contoh, maafkan. Mahma tatakan la tuhmin. Mahma tatakan la tuhmin. Apapun yang kamu katakan tidak akan diuji. Atau la tukman boleh la tukman atau la tukman apapun yang kamu katakan la tukman namun tetap jadi kering kalau itulah yang disebut jawazul mudhari. Sekali lagi, jawazul mudhari terbagi menjadi dua, ma yuzimu fi dan wa ya. Ini jumlahnya ialah 6. Semuanya disepakati sebagai huruf. Yang kedua, ma yuzimu fi lain, yang menjadikan dua fi'il mudhari terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah fa'un bi'tifaq. Yang kedua ismun bi'tifaq. Yang ketiga fa'un alal mansub. Yang keempat ismun alal mansub. Fi'il mudhari pertama yang jazm disebut fi'il sa'at. Fi'il mudhari kedua yang jazm disebut jawab sa'at. Nah, para pemimpin. Semuanya, nah, mabni. Jawazimul mudhari semuanya mabni kecuali catatan Ayyu ta bin takraqqan ya ayat ta bin takraqqan semua jawazim al-mudhari' mabni kecuali ay ayu termasuk kelompok mana itu ismun istifal ya ayun ism syarat ini mu'rab. Yang lainnya mabni. Mabni apa? Lihatlah huruf akhirnya. Di atasnya ada apa ini? Itu mabni. Misalkan, man. Mabni apa? Sukun. Ya. Ya. Ma. Mabni apa? Sukun. Akhirnya kan alif. Aina. Mabni apa? Fathah. Kaifa. Ibama, mabni? Mabni fathah. Karena ma di situ. Zaida. Ayana. Mabni fathah. Anna. Mabni? Sukun. Mata. Mabni sukun. Wahabada. Yang jelas. Semua jawazim al-mudhari' mabni kecuali ay. Isim syarat satu ini. Naam. Isratnya mengikuti amil sesudah. Tadi ayya kita bintakra' tabham. Kok dinasab? Karena dia menjadi maf'ul bin. Nah. Ayya kita bin taqa tabham. Ayya jadi maf'ul bin. Karena taqa itu fi'il ta'addi. Untuk fa'il, untuk maf'ul bin. Tapi belum menyebut. Nah, belum menyebut maf'ul binnya. Berarti ya, itu sejarah namanya muka. Aya, bukan ayu ya. Jangan ayu kita bintang kakakan. Aya kita bintang kakakan. Aya, bat kayu itu contohnya. Tapi bisa juga dibikin apa, pakai doma. Ya. Contohnya, Ayo itu ratu ini terpresu. Ayo itu ratu ini terpresu. Ayu rajulin tazrifu la yukh Siapapun laki-laki yang kamu pukul, pasti dia tidak akan senang sama kamu. Aji Muradulim, pakai aji ya. Ini sudah dibaca. La infiltration lah. Dia dibongkar. Kira-kira. Ini menjadikan dua belas suara yang tersebut. Ini syaratnya. Lepikkan. La infiltration. Jawab syarat. Jadi, satu-satunya jawazim yang mu'tam. Saya sekarang putih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tolong dipelajari baik-baik, karena kita nanti bisa masuk ma'u'atul asma'. Fa'il, naibul fa'il, mutadda, obah, dan sebagainya. Ya, nah, tolong di pelajari baik-baik. Pintu dahnya, hanya. Jika kamu asli belajar, kamu akan berhasil. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.